merusak apa yang telah kita lakukan. Ada kalanya dalam kurun waktu yang lama, tiba-tiba hancurlah nilai amalan seorang hamba yang telah dia lakukan. Maka disinilah kita sangat fakir dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga amalan-amalan yang telah kita lakukan, Allah menerimanya. Dan Allah menutupi dari sekian banyak kekurangan dan kesalahan. Mengampuni dari banyaknya dosa yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan kita. Poin ini merupakan poin yang sangat menakutkan. Hubbul zuhur qasimun lidzuhur. Demikian sekilas dari sub pembahasan yang akan beliau uraikan secara ringkas. Hubbul zuhur qasimun lidzuhur. Mencintai popularitas merupakan perkara yang akan membinasakan. Dan ini yang sangat kita khawatirkan. Dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad al-Imam, minan nasi man yuridu ay yadhhara fayastaghilla wujuda fitnatin fayuthiruha wa yakhudhu fiha min ajli ay yasila ila muradih. Ada sebagian orang yang mereka ingin menampilkan diri mereka. Mereka ingin tampil. Yang sehingga mungkin semua mata akan melihat. Semua pembicaraan akan mengarah kepadanya. Semua jari akan mengarah kepadanya. Dan ini mungkin yang diinginkan. Sehingga orang yang seperti ini ada kalanya yastaghil wujuda fitnatin. Memanfaatkan keberadaan munculnya fitnah. Fayuthiruha wa yakhudhu fiha. Fitnah yang ada ini seakan-akan dia adalah orang yang paling mengetahuinya sehingga dia tebarkan. Tenggelam keadaan orang ini dalam membicarakan fitnah itu. Yang tujuannya adalah bagaimana ambisinya terpenuhi. Ini penyakit. Ada sebagian orang yang memang seperti ini. Itu orang yang ingin mengambil kesempatan dari adanya fitnah untuk menampilkan dirinya. Sehingga semua orang mengetahuinya. Atau ada kalanya penyakit yang mungkin menimpa seseorang yang bukan pada kapasitasnya, bolehlah kita katakan tidak berkompeten dalam permasalahan itu. Tetapi dia berbicara laksana para ulama yang berhak untuk berbicara, menyampaikan, menulis, mengabarkan, menyebarkan kepada siapapun. Sadar atau tidak sadar, di sana ada sebuah ambisi. Terasa bangga ketika mungkin blognya itu dibaca oleh sekian banyak orang. Ada sebuah kebanggaan. Sekiranya ada orang yang selalu mengikuti akan tulisan-tulisan yang dituliskannya. Wallahul musta'an. Wa hadha fihi min al-mafasid. Seperti ini akan banyak memunculkan kerusakan-kerusakan. Yang kerusakan itu ma la ya'lamu dhalika illa Allah. Subhanallah. Hanyalah Allah yang Maha mengetahuinya. Bagaimana imbas dari orang-orang yang diantara mereka memang berambisi untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian kata beliau, man bagha wa hasada wa zalama wa intaqama lin nafs. Atau saya ulangi, min baghyin wa hasadin wa zulmin wa intiqamin li nafs. Beliau menyebutkan dari beberapa kerusakan yang muncul akibat olah orang yang seperti ini. Adanya baghyin wa hasadin. Sikap melampaui batas kepada saudaranya. Terpicunya kedengkian. Munculnya kezaliman. Terbangkitkannya upaya untuk membalas dari apa yang mungkin dirasakan untuk harus dia balas. Yaitu intinya ingin membalas dendam. Qala ta'ala, Allah mengingatkan, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah mengingatkan bahwasanya tilkad darul akhirah, rumah akhirah, syurga. Naja'aluha lilladzina, kami akan jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi. Wala fasadan, dan orang yang tidak melakukan kerusakan. Perhatikan di penghujung ayat, wal 'aqibatu lil muttaqin, bahwa akhir yang baik, penghujung yang baik itu hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan uraian berikut ini. Yang inilah kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjaga hati kita. Uraian dari Syekh Muhammad Al-Imam yang tentunya mengingatkan bahwa hakikat dalam beramal adalah mengejar menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terpenting dalam perjalanan kita adalah menjaga keikhlasan dalam beramal. Sekiranya kita cinta, maka cinta karena Allah. Ketika kita marah, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Waqad qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, nasihat untuk kita. Terkhususnya bagi kita yang mungkin Allah anugerahkan sedikit daripada ilmu agama. Dan ini penyakit yang semoga Allah menjaga kita semuanya dan membersihkan ini dari diri kita. Kata beliau, ihdharu syahwah al-khafiyah. Waspadalah kalian dari syahwah al-khafiyah, syahwat yang sangat tersembunyi, syahwah yang sangat lembut, yang ada kalanya merasuk demikian pelan di hati orang-orang yang memiliki ilmu. Dan tidak menyadari akan akibat ketika kita mengikuti hal yang seperti ini. Faqila lahu, dikatakan kepada Syekhul Islam, wa ma syahwal khafiyah? Apa yang dimaksudkan dengan syahwal khafiyah? Qala, beliau berkata, hubbur riyasah, cinta, suka kepada bentuk kepemimpinan. Subhanallah, hubbur riyasah. Dan dijabarkan riyasah itu memiliki beragam makna tentunya. Kita tidak berbicara ya ikhwata tentang tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam hadis. Di antara tanda hari kiamat adalah orang mengejar kekuasaan sebagaimana telah kita uraikan dalam Riyadhus Shalihin. Bukan ini yang dimaksudkan, atau mungkin dimasuk, tetapi yang paling penting dari penyakit yang harus kita waspadai yaitu ketika kita masuk atau merasuki diri kita ingin diangkat, dipuji, didengar suaranya, dituakan. Ketika muncul seperti ini, waspada. Dan itu yang paling ditakuti oleh para ulama salaf. Ibnu Mubarak, ketika berjalan, ada orang yang mengikuti, maka akan ditanya, ada yang bisa saya bantu? Kalau orang ini menjawab, tidak, saya hanya ingin mengikuti kamu, mengikuti engkau. Maka beliau akan berkata, janganlah engkau melakukan seperti ini. Ini akan menjadikan kamu hina. Dan akan menjadi sebab kebinasaan bagiku. Sebab kebinasaan bagiku. Subhanallah. Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala beliau berkata, jangan penyakit yang akan menghancurkan seseorang. Yang pertama adalah ketika menjadikan hawa nafsunya sesuatu yang selalu diikuti. Menjadikan hawa nafsunya untuk selalu diikuti. Ini yang pertama. Yang kedua, hubbul zuhur. Suka. Kalau seandainya dia itu mendapatkan atau suka popularitas. Ketika dia suka, mulai suka popularitas. Suka diangkat-angkat. Suka untuk dituakan. Hal yang seperti ini dikatakan oleh Wahb ibn Munabbih akan menghancurkan keikhlasan seseorang. Fallahu musta'an. Makanya para ulama pada kalanya mereka berkata, menasihati kepada para muridnya, sekiranya orang itu terkagum tatkala kamu berbicara, maka diamlah. Dan tatkala orang itu kagum tatkala kamu diam, berbicara. Artinya, hindarkan daripada sesuatu yang akan menjadikan dia atau masuk pada dirinya sesuatu yang akan menjadikan ujub itu muncul padanya. Dan banyak kisah para salaf disebutkan oleh para ulama, sampai ada di antara mereka itu selalu menasihatkan, jangan kau pedulikan siapa yang mendatangi majelismu, tapi perhatikan keikhlasan yang ada pada dirimu. Subhanallah. Dan itu yang mereka nasihatkan, ini sekali para salaf. Diajarkan keikhlasan, diajarkan bagaimana seseorang itu mengejar apa yang ada di sisi Allah, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Bahkan dikatakan, sekiranya ada orang yang sudah berbicara, maka diamlah. Sekiranya ada orang yang sudah berbicara, maka diamlah. Maka sungguh itu lebih utama bagimu dan tercukupi untukmu. Tercukupi untuk kita. Kenapa mesti untuk kita menyatakan harus dari saya? Ibnu Mubarak ketiga menyampaikan tentang manasikul hajj, maka beliau menyatakan, berkata fulan, disebutkan para ulama, dan saya memilih pendapat ini. Saya memilih pendapat ini. Kemudian dipertanya kepada orang yang menulis, siapa yang menulis semuanya? Maka mereka menanyakan, kami menulis apa yang kau ucapkan. Maka kata beliau, hapuslah tulisan tentang kata-kata saya. Tidak selayaknya bagi saya untuk disandingkan dengan mereka dari para ulama. Subhanallah. Mereka sangat mengkhawatirkan penyakit popularitas itu menjangkiti mereka. Dan ini kata oleh Syekhul Islam sebagai asyahwah al-khafiyah. Syahwah yang sangat halus merasuki seseorang, yang ini akan menghancurkan dirinya. Menghancurkan amalan. Dan bisa menghancurkan dakwah. Allahu musta'an. فالشخص يكون على خير عظيم وربما قد تحقق على يديه خير كثير فتبقى هذه الغريزة في نفسه تنازع ذلك. Ada kalanya kita dapati orang ini masya Allah orang yang baik dengan sebab orang ini banyak kebaikan itu menyebar dirasakan oleh orang menjadi sebuah realita. Tahaqqaqa ala yadayhi khairun kathir, katanya. Banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan dan kebaikan. Tetapi dengan tanpa sadar, fatabqa hadhil gharizah. Terbisiki pada hati orang ini. Atau bersemayam pada hati orang ini. Penyakit hubbur ri'asah. Suka untuk diangkat sebagai pemimpin, ingin dituakan. Tunazi'u dhalik, dan itu yang selalu ada pada dirinya, menyertai dirinya, menyeret secara pelan terus. Wallahul musta'an. Walihada qala ba'dul ulama, perhatikan perkataan para ulama, tughyanul ilm ashaddu min tughyanil mal. Tughyanul ilm ashaddu min tughyanil mal, kata para ulama, pengaruh daripada harta yang bisa menghancurkan seorang tidaklah sebagaimana pengaruh daripada ilmu yang ada pada seorang yang ada kalian menghancurkan orang ini. Kenapa? Dipuji dengan hubbur ri'asa. Wallahul musta'an. Fatatafajjaru hadhihi al-ghariizatu 'alayh. Bahkan meledak-ledak sifat yang ada pada dirinya ini. Terus hubbur ri'asa, yang intinya adalah penyakit popularitas. Ini selalu berkecamuk dalam dirinya. Fa'idha bihi yasulu wa yajulu fattatallu ila ri'asah. Terus berkecamuk pada dirinya. Berputar semuanya pada dirinya ini. Seakan-akan tidak akan selamat umat ini. Tidak akan utuh selamat ini. Tidak akan sampai kebaikan ini kecuali kembali kepada dirinya. Sehingga harus kembali pada dirinya. Subhanallah, ini penyakit, kata beliau. Fatatafajjaru hadhihi al-ghariizatu 'alayhi fa idza bihi yasulu wa yajulu fi at-tatallu' ila ar-ri'asah. Makanya para ulama mereka senantiasa mewasiati umatnya selalu hati-hati, bahkan terpasang, bukan mencurigai, tapi kan untuk menjaga keikhlasan. Sedikit orang yang selalu memperhatikan keadaannya, maka diingatkan, apa yang kamu inginkan? Untuk menjaga keikhlasan. Kalau demikian, apa yang harus kita minta kepada Allah? Bentuk sebab kebaikan apa? Bentuk kepemimpinan apa yang diperbolehkan? Sekiranya ini tidak diperbolehkan dan memang tidak diperkenankan, dan ini yang harus kita soal pada ibadah diri kita, apalah kita? Syekh Al-Imam Ahmad pernah dikatakan oleh muridnya, jazakumullahu khairan ala ma qaddamtum lil Islam. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu dari apa yang telah engkau berikan untuk agama Islam ini. Sehingga menjadi jaya. Marah Al-Imam Ahmad. Siapa Al-Imam Ahmad dan siapa kemuliaan Islam? Kita yang menjadi mulia karena agama. Subhanallah. Dipatahkan semua bentuk yang akan menjadikan dia ini terangkat. Atau yang akan mengusik keikhlasannya. Dia tanggalkan semuanya. Dia tanggalkan. Dia mengkhawatirkan nilai amalannya itu akan berkurang. Dalam keadaan kita mengerti bagaimana Al-Imam Ahmad dan bagaimana pujian-pujian para ulama, tetapi ketika sampai ke telinga beliau, maka beliau marah. Coba antum lihat fatwa dari kalangan para sahabat. Ketika ada orang yang bertanya, maka para sahabat selalu melemparkan kepada yang lainnya. Berputar. Sampai pada akhirnya kembali kepada orang yang pertama. Mereka khawatir ketika akan menyelesaikan. Atau ketika akan memberikan fatwa. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang Allah inginkan. Ini para salaf. maka mereka sangat merasa cukup apabila ada orang yang lain yang sudah berbicara. Dan ketika ada sebuah urusan, ada yang sudah memberikan atau menangani urusan itu, maka dia bersyukur kepada Allah. Saling meringankan. Dan ini tentunya untuk terjaganya keikhlasan. Kita kembali. Kalau demikian, apa yang diperbolehkan untuk kita minta kepada Allah bentuk kepemimpinan? Yang boleh kita minta adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat berikut ini. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Seperti ini yang kita minta kepada Allah menjadi sebab kebaikan untuk orang lain. Allah katakan, orang ini seperti seorang imam. Dan tentunya hal ini mereka dapatkan ketika mereka menjadi orang yang bersabar. Dan yakin dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khuata. Sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Allah ingatkan. Bentuk kekuasaan yang hakiki itu selalu Allah sandarkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba-hambanya yang bersabar. Sebagaimana firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Subhanallah. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beramal saleh. Allah akan jadikan mereka pemimpin di atas muka bumi. Subhanallah. Para anbiya mereka adalah pemimpin. Keadaan apapun yang ada pada mereka. Para a'immah, para ulama salaf. Dalam keadaan apapun, dimanapun. Mereka adalah a'immah. Yang ada kalanya harus. Berakhir kehidupannya di pedang seorang penguasa yang zalim. Tapi mereka adalah imam. Mereka adalah imam. Ini a'immah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din." Dengan kesabaran, dengan keyakinan, yang pertama dengan kesabaran, dengan keyakinan niscaya dia akan didapatkan al-imamah fid din. Ya ikhwata, siapa yang lebih baik melebihi daripada seseorang yang menjadi asbab kebaikan untuk saudaranya. Fabis-sabri tadfa'u syahwat wa bil yaqini tadfa'u syubhat. Dengan kesabaran kita akan bisa membentengi diri kita dengan syahwat, dan dengan keyakinan kita akan membentengi diri kita dari syubhat. وقال سبحانه وصفا عباده المؤمنين بعد أن وصفهم بأوصاف كثيرة عظيمة. Perhatikan doa yang sangat agung. Basahkan bibir kita untuk membaca doa ini setiap hari. Ini yang kita minta kepada Allah. Ini kepemimpinan yang sebenarnya yang kita minta kepada Allah. Bukan duniawiyah. Takaran kepemimpinan adalah ketika dia harus duduk di atas kursi, dimuliakan, dituakan, dan yang lainnya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ini yang kita minta kepada Allah. Jangan bakhil untuk doa yang seperti ini. Mana yang lebih mulia? Orang yang menjadi sebab kebaikan. Dan inilah terjadi sebuah al-wala, loyalitas yang menakjubkan, ukhuwah yang menakjubkan. Wallahi, ikhwata, ada kalanya sesuatu yang sifatnya duniawiyah itu memang merusak. Atau paling tidak, sangat mengganggu daripada keinginan kita untuk terjaganya keikhlasan. Maka, para ulama salaf itu sangat suka sekiranya orang itu tidak mengenali dirinya. Ibn Mubarak pernah, waktu itu dia masuk mendapatkan jatah air minum. Maka orang pun berebut untuk mengambil air minum itu. Dan mereka tidak mengenali Ibn Mubarak. Dan ketika Ibn Mubarak akan mengambil air minum itu pun, subhanallah, terjungkal. Dan keluar daripada kerumunan. Dan orang pun tidak memperhatikan. Maka setelah itu berkata, inilah kehidupan. Inilah apa? Kehidupan. Ini yang dengannya terjaga, apa yang ada. Subhanallah. Dirasakan itu sebuah kenikmatan baginya. Coba bandingkan dengan kita. Bahkan sekiranya sesuatu itu berkurang, dan itu adalah hak kita, ada kalanya kita, subhanallah, muncul perkataan yang mengungkit apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia lakukan. Allah musta'an. Ini yang perlu kita jaga diri kita. Sebagai penutup, di akhir daripada untian mutiara hikmah beliau, fama ajallu hadha as-su'al, kata beliau, subhanallah, demikian mulianya, demikian agungnya permohonan ini. Permohonan apa? Yaitu permohonan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang kita minta. Ini yang kita inginkan. Kaifala wa hum yas'aluna Allah an yahdiyahum. Bagaimana mungkin atau tidak dikatakan sebagai bentuk doa yang paling mulia dan paling agung, yang mana hamba ini hanya meminta kepada Allah, meminta supaya Allah memberikan petunjuk baginya dan memberikan taufik, wa yamunna alaihim bil ulumin nafi'ah, dan semoga Allah menganugerahkan kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang salihah zahiran wa batina. Amalan yang zahir ataupun amalan yang batina, allati la tatimmul imamatu fid dini illa biha, yang hakikatnya memang tidak akan sempurna kepemimpinan dalam agama kecuali dengan hal yang seperti ini. Dengan apa? Dengan hidayah. Dengan taufik. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, kemampuan untuk beramal dengan amal yang saleh, terjaga amalan zahirnya, amalan batinnya. Itu sebab yang paling utama yang dengannya dia akan mendapatkan al-imamah fid-din. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keikhlasan amalan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.